Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-27 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang tiupan sangkakala yang kedua. Setelah tiupan pertama dan meninggal semua manusia, maka akan ditiup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Dan jarak antara dua tiupan adalah 40. Allahu alam, apakah 40 hari atau bulan atau 40 tahun? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah, bainan nafqataini arba'un, antara dua tiupan 40. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 40 hari atau 40 bulan atau apakah 40 tahun? Maka beliau, yaitu Abu Hurairah, enggan menjawabnya. Para ulama mengatakan, karena tidak mengetahui ilmunya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Dan di antara dua tiupan inilah, Allah SWT akan menurunkan hujan yang ringan, yang dengan sebabnya akan tumbuh jasad manusia di dalam kuburnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tulang ekor manusia yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia tidak akan hancur, akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas setelah hujan. Sehingga terbentuklah manusia kembali dengan izin Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَذْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجَبُ الذَّنَبُ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kemudian Allah SWT akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tidak ada dari badan manusia sesuatu kecuali akan rusak, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan darinya lah akan dibentuk manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Saudara sekalian, Allah lah yang telah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dialah yang akan membangkitkan manusia setelah matinya. Allah berfirman, huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah Allah SWT yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian akan mengembalikan, menghidupkan kembali, dan menghidupkannya itu adalah lebih mudah bagi Allah SWT. Ar-Rum ayat 27. Setelah terbentuknya jasad semua manusia, maka malaikat akan meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya, dan akan dikembalikan roh-roh kepada jasadnya, dan hiduplah manusia, serta akan dibangkitkan dari kuburnya. Allah berfirman, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka bangkit dalam keadaan menunggu. Surat Az-Zumar 68. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.